Baiklah, marilah kita dengarkan bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Sahid yang sekaligus nanti barokah doanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sadat al-kurama, masyayukhan al-a'izza, wa ulama'an al-ajilla, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita takzimkan, pejabat pemerintah, Ibu E. Wong Jenogoro, Ibu Dr. Nyai Hajah Ana Muawanah bersama Pak Ali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bojonegoro, ada Pak Dandim 0813 bersama istri, ada Pak Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Fadli SIKMH yang istrinya enggak dibawa, Pak Wakapolres, para pejabat utama Polres Bojonegoro, Kapolsek Jajaran, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Sunardi yang mewakili pejabat utama Polda Jatim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro bersama jajarannya, ada Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, saudara saya Dr. Haji Khalid Ubed bersama seluruh jajaran, bersama seluruh anggota, juga dari ormas-ormas yang lain, dari KPU, dari Bawaslu, dari pengurus-pengurus partai yang berkesempatan hadir, gamelan Aji Soko, adik-adik para penari sufi, ibu bapak, dulur-dulur masyarakat Bojonegoro yang saya cintai, yang saya hormati. Sebelum kita ngaji bareng, terlebih dahulu mari dengan penuh ketawaduan, dengan penuh keikhlasan kita membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Ibu Bupati bersama seluruh jajarannya dan Indonesia pada umumnya senantiasa dikaruniai oleh Allah situasi yang aman, damai, sejuk, kondusif, tentram, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dijaga oleh Allah, sehingga cita-cita kita bersama Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, puja, puji, serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Malam ini kita masih dikaruniai kesehatan, kekuatan, kesempatan, semangat, dan yang terpenting keikhlasan. Kita dapat sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, bersolawat, berdoa, ngaji bareng dalam rangka berikhtiar maksimal untuk menjadi bagian dari anggota masyarakat yang dapat menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan sejuk, khususnya di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Mulai dari memperbaiki diri sendiri. Zaman di mana akhir-akhir ini banyak orang yang turun derajatnya karena ikut-ikutan kelakuan makhluk yang lebih rendah, yaitu binatang, mohon maaf, yang hanya menjalankan proses reproduksi tapi tidak memikirkan dan tidak mempersiapkan proses regenerasi. Seakan-akan kita terdidik untuk kepentingan hedonisme dan kapitalisme yang orientasinya hanya menyangkut soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga rata-rata dari segi penghidupan kita sudah baik, tapi justru mohon maaf, dari segi kehidupan kita masih buruk. Mungkin orang-orang seusia kita dari segi penghidupan saat ini sudah jauh lebih kaya daripada orang-orang dulu. Tapi keberkahan kita, kebahagiaan kita, ketentraman kita, keharmonisan kita masih kalah dengan orang-orang zaman dulu. Segi penghidupan lebih baik sekarang. Wong saiki tambah sugih-sugih. Nggih napa nggih? Wong biyen mangan sego putih, lawuh iwak pitik, niku lek mboten dina-dina becik, mboten keturutan. Nek wong saiki mangan sego putih bendino, masalah iwak pitik urusan sampean. Biyen akeh-akeh wong loro iku mergo kurang mangan. Nek saiki akeh-akeh wong loro iku mergo kakean. Sapa muni badhok? Baju baru orang dulu bisa beli itu kalau lebaran. Nek gak riyoyo ra iso tuku klambi anyar. Iku anake wong sugih. Sing iso tuku klambi anyar wayah riyoyo. Nek anake wong ra duwe, ra iso tuku klambi anyar. Yo klambi lawas diwenter. Sing penting ketok ganti, sing guyu ketara mbiyen tau menter. Ayo Bapak Ibu jujur, sampean mbiyen sek cilik nek ditukokno klambi karo wong tua sampean, kuwi klambine sedengan napa klodoken? Mesti klodoken. Kenek apa? Ben awet. Ngono kuwi ya protes, Bu, klambine klodoken, ra popo nduk, engko suwe-suwe lak sedengan. Ditelateni ya sedengan tenan, tapi ya wis uwamoh. Rumah orang sekarang itu sudah bagus-bagus. Saya yakin jamaah yang hadir di sini semua rumahnya bagus-bagus. Saiki ora ana wong sing omahe elek. Omah sampean kuwabeh iku apik-apik. Lah kenek apa kadang-kadang sampean kok rumangsa lek omah sampean elek? Para jamaah, asline omah sampean gak elek. Apik omah sampean. Lah kadang-kadang sampean kok krasa omah sampean elek? Soale ana tangga mbangun omah luwe apik timbang omah sampean. Apik eleke omah kuwi padha karo rupane wong wedok. Wong wedok iki kadang ketok ayu, kadang ketok elek, tergantung jejerane. Mangkane ibu-ibu sama nek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Goleko rombongan elek. Kok dijejeri wong ayu kaya bojoku? Sampeyan nang cepet-cepet pindah tempat. Sampean lungguh kok dijejeri wong ayu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ki gawat iki nek diterusno. Ngalih dari segi penghidupan sekarang rata-rata sudah baik. Tapi maaf, dari segi kehidupan kita jauh kalah dengan orang-orang zaman dulu. Karena saat ini kita dipaksa, mau gak mau kita harus menjadi manusia-manusia amfibi, manusia yang hidup di dua dunia. Kalau orang zaman dulu hidupnya cuma di dunia nyata saja, tapi orang zaman sekarang hidupnya di dua dunia. Di samping di dunia nyata, yang lebih banyak justru malah hidup di dunia maya. Betul? Betul? Maka ngajinya orang zaman dulu dengan ngajinya orang zaman sekarang beda. Orang dulu kalau ngaji betul-betul konsentrasi, bawa catatan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Kalau orang sekarang dikei ngaji malah selfie. Ada orangnya pakai kerudung warna merah, bajunya putih. Saya tuh kadang-kadang kalau nerima undangan ngaji itu suka berat di hati. Tapi di sisi lain kadang-kadang yo mau nolak itu enggak tega. Tapi jujur kadang-kadang saya merasa berat. Bagaimana saya harus ngaji menghadapi tangan yang semuanya sudah pegang setan gepeng. Saya ngaji, situ selfie. Bahkan ada yang video callan, ada yang chattingan, ada yang update status, ada yang nulis story, ada yang siaran langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya gara-gara itu, sehingga mohon maaf sekali, kadang-kadang kehidupan kita menurun level kebaikannya. Kalau dulu anak itu harus berbakti kepada orang tua, tapi sekarang kayaknya kebalik, orang tua yang harus berbakti kepada anak. Sehingga saya katakan untuk menciptakan pribadi-pribadi yang baik, yang perlu kita pikirkan adalah regenerasi, bukan sekedar reproduksi. Kita harus menyiapkan anak historis, bukan sekedar anak biologis. Kalau cuman anak biologis, mohon maaf, menungsoi kalah karo pitik. Pitik lek didik anake sukses. Saya kalau lihat ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang momong putu, saya kasihan, campur kudung guyu. Mbah kok diploro putu. Dalam hal ini maaf, kita kalah sama pitik. Pitik itu bapake gak ono sing tanggung jawab. Lanangan pitik iki ngono kuwi. Golek wedoan, ketemu rayuan terminal. Wer wer wer tawaf 7 kali. Sambil baca jopa japu, baca mantra. Sing wedok kenek ndoprok. Begitu ndoprok diunggahi gasak jebret ter tinggal nyingkrih. Minggat gak tanggung jawab. Tapi mbok pitik sukses mendidik anak-anaknya. Ngendoke ikhlas, angkreme khusyuk. Mbok pitik ngendok ikhlas, angkrem khusyuk. Setelah menetas, anak dididik dengan telaten, dengan cerdas, sing lanang diantarkan begitu gede, dipendeli, akhirnya dadi jago. Anake sing wedok dipendeli begitu gede, dadi babon, tanpa merepotkan neneknya. Mulane ora eneng pitik momong putu. Kalau hanya dari segi biologis, kita kalah sama pitik. Ngene iki lho, ilmu sing larang ngene iki. Makanya ngapunten, ojo delok lokale Bu Bupati, tapi kualitasnya. Ya ndak mau dong, Allah wong penceramah teko kanor kok. Regane murah ya ora budal. Ya justru saya itu kemana-mana selalu membawa nama Bojonegoro. Sampai pun ke luar negeri, Bojonegoro enggak pernah saya tinggal. Kemana-mana saya membawa nama Bojonegoro. Sehingga salah satu ikon Bojonegoro diakui enggak diakui itu karena ada Anwar Zahid. Ngaku gak ngaku, sama nek kenalan karo wong daleme pundi Bojonegoro. Oh Anwar Zahid mesti ngono. Orang ngira, oh bupati orang ngira ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa anak-anak bisa seperti itu? Ini penting ya, penting sekali. Anak manusia kalau dia berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak ibunya tidak jelas, apalagi berasal dari produk hubungan bebas, lingkungan keluarganya tidak memperhatikan moralitas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak dikasih ASI secara tuntas, begitu anak lahir tidak diarahkan ke pendidikan yang berkualitas, apalagi keluarganya keluarga yang keras tapi tidak tegas, terlebih sudah kena imbas dari narkoba dan miras, maka di usia pubertas anak ini kalau dilepas bebas, jika dia pasif pasti jadi pemalas, jika dia agresif pasti terlibat kriminalitas dan pengganggu kamtibmas. Nggawe kata-kata ngene iki gak gampang, makane larang. Maka kita harus bicara bukan cuma anak biologis tapi anak historis, anak sejarah, anak yang mampu mencetak sejarah. Karena anak itu investasi dunia akhirat, bukan cuma untuk orang tuanya, tapi untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, dulur-dulurku, bicara tentang sejarah itu enggak lepas dari tiga unsur. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Dulu, sekarang, nanti, telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Saman ngerti ya kok guyu? Yang masing-masing mewakili zamannya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak berharap terhadap masa depannya lagi. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan idealismenya di masa lalu, tapi juga sudah tumpul kalau diajak bicara tentang masa depan. Siapakah orang muda? Orang muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Kata-kata kowe gawean status gak apa-apa. Lah, ini masing-masing punya karakter. Orang tua pasti suka bercerita. Orang dewasa sibuk dengan realita, sedang anak muda akrab dengan idealita. Kakek nenek kalau didatangi cucu pasti sukanya cerita. Bapak ibu kalau anak-anaknya mengadu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak itu paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Maka biasanya tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk dengan prestasi, rebutan kursi, mempertahankan posisi, nek perlu korupsi, kolusi, dagang sapi, koalisi. Sedang tokoh muda bisanya cuma orasi, demonstrasi, dadi ahli caci maki. Kalau enggak ada pembinaan spiritual terus-menerus, ora melu nyangoni menengae kowe. Maka kalau kita bicara tentang masa depan, itu bukan untuk kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk anak-anak kita. Saya kalau bicara masa depan, bukan untuk orang tua saya, bukan untuk saya, tapi untuk anak saya. Maka orang-orang tua dulu itu punya filsafat yang luar biasa. Rata-rata, orang-orang tua dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mulane ten pundi-pundi wonten namine tanah papringan, tanah sing ditanduri wit pring. Mbok paham mbok enggak iki. Orang tua dulu itu punya filsafat luar biasa. Suka memagari kampungnya, batas-batas desa itu dengan pohon bambu. Itu filsafat yang luar biasa. Karena di dalam rumpun bambu itu tersimpan tiga kekuatan sejarah yang berjamaah tapi dalam kesatuan. Jangan meremehkan bambu ya. Bambu iya prengnya. Bambu itu bisa dijadikan apa saja. Kenek digawe apa ae. Dige meja kenek, dige kursi kenek, alah wong Jonegoro nek ngarani dingklek. Ge meja kenek, ge dingklek kenek, ge katil kenek, ge sandal kenek, ge ulek-ulek kenek, ge capil kenek, gawe omah kenek, gawe alat musik suling kenek, gawe gambang kenek, bambu kenek digawe apa ae. Multifungsi. Nah, terus di dalam rumpun bambu itu tersimpan tiga kekuatan sejarah yang berjamaah dalam kesatuan. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya bongkotan. Bambu dewasa namanya pring. Bambu muda namanya bung. Sehingga dalam masa-masa pergerakan, masa-masa perjuangan dulu, karena itu yang ditatap adalah masa depan. Yang diseru bukan yang dewasa, bukan yang muda. Yang diajak yang muda. Makanya seruannya mari bung, rebut kembali. Ora kok mari preng, ora. Mari bongkotan, rebut kembali, enggak. Sehingga negara kita ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid. Ini untuk generasi muda wong Jonegoro. Kalian harus mempunyai karakter dan sifat-sifatnya bung. Paling tidak ada tiga karakter bung yang harus kita disiplinkan dalam kehidupan kita. Pertama, bung itu tegak dan lurus. Jejeg, lancip, itu ciri khasnya bung. Tegak, runcing, jejeg, lincip. Lek ana bung kok ketul, bengkong, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Mesti ngerusak barongan. Artinya apa? Generasi muda itu harus tegak dan runcing, idealis tapi kritis. Mbok paham mbok enggak? Aku kepengin wong Bojonegoro iki rondok cerdas ngono lho. Bupatine cerdas, mosok masyarakate ora cerdas. Ono bupati nerangno tawasut, tawazun, tasamu, iktidal ini gak bupati top mosok iso. Aku meh mulih soalnya wilayahku diserobot karo bupati. Ini lahanku, harusnya yang menerangkan kan aku. Ngapain bupati nerangno ngono bareng? Ya susah ya, nanti bupati pinter ngaji ini ya susah ya ini. Mak pengen aneh aku di acara tak undang rateko, awas ya. Makanya habis itu ada undangan ke saya, aku ya rateko. Aku enggak mau diundang bupati ke Bojonegoro. Enggak, nyapa? Bupati tak undang rateko kok aku. Dal aku yang melok dukung. Apa nyalon nek sowan nggonku ya ping 3 mbah ping 4 ngono. Ra usah guyang-guyu Pak Ali. Saiki wis dadi apel lali pengen ngene iki ngger kathek gak nambahi sangu yo mbuh. Mboten, ini bahasa akrab saya sama beliau. Sampean ra oleh tiru-tiru ngono kuwi. Ra duwe tata krama jenenge. Nah, kalau saya sama beliau mulai dulu sudah akrab wis plek. Artinya orang itu harus idealis. Dadi wong yo aja lenya, aja mencla. Ayo nyaut-nyaut, sing melok nyaut tak dongakno rong dino engkas rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Ya wis sing ora nyaut mati dhisik. Dadi wong kuwi aja lenya, aja mencla. Pokoke kudu idealis, tapi yo kritis demi kemajuan. Wis rasa doa-doa iki ana sing luwih penting. Terus yang Allah. Yang kedua, Bung itu punya karakter selalu ingin melampaui siapa saja. Selalu ingin lebih tinggi dari siapa saja. Cita-citane ngono. Jangankan bongkotan yang sudah tumpul, pring yang menjulang tinggi harus bisa disalip. Ini karakternya Bung. Ojo kok terima bongkotan sing wis ketul, wis tumpul, wis gak iso modot. Pring sing dhuwur kudu tak salip. Ini cita-citanya Bung. Maka orang itu harus dinamis dan kreatif. Saya harus lebih hebat daripada Anwar Zahid. Saya harus lebih hebat daripada Ana Muawana. Saya harus lebih hebat daripada Arif Fadli. Kudu dalam rangka dinamisasi dan kreativitas harus selalu meningkat. Pak Dr. Ubed juga begitu. PCNU Bojonegoro harus lebih baik daripada PCNU-PCNU yang lain. Harus selalu seperti itu. Bong, mosok bong kok ora duwe cita-cita dhuwur, bong apa? Bong kunting jenenge. Bong kuntet itu namanya. Dinamis, kreatif. Yang ketiga, bong ini mesti jaketan. Iya, dibungkus dengan kulit, bahasa Inggrisnya the slumpring. Ya, gak apal piye wong cilikanku dolanan ngono kuwi kok. Dia dibungkus dengan jaket kulit yang punya bulu-bulu halus tapi tajam. Wit telusupen kuwi abuh tanganmu. Artinya pemuda-pemudi terutama harus membentengi diri eksklusif. Tapi bukan dalam rangka sombong, angkuh, merasa paling baik. Ndak. Eksklusifnya untuk protektif, merasa bahwa saya ini belum siap tampil keluar, potensi yang ada pada diri saya ini belum siap dimunculkan, maka saya harus membentengi diri saya. Pemanis yang wedok-wedok, yang perawan-perawan, bungkusen gue. Ono bung kok gak dibuntel kulit, gak jaketan, kidekan tahiki, mesti meletet. Nek ra ngono dikrokoti garangan mesti. Kenapa bung kok nganti dikrokoti garangan? Soalnya gak gelem jaketan. Ya wis ngono ae. Lah sekarang kita berpikir, aku kan wis matur nang bupati wau, kula sekedap mawon Ibu ngoten. Kalau Kapolres tadi menginstruksikan sampai subuh, tanyaan saya wani piro? Iki kontrakan ini per menit kan. Wah ini piro modelnya. Mohon maaf, ini maksudnya Kapolres itu besok pagi mau launching masjid Mapolres di Pak Untuk Umum. Kenapa harus saya yang launching? Malam ini pun di launching juga bisa. Justru jamaahnya lebih banyak. Saya umumkan bahwa mulai hari ini masjid Mapolres Bojonegoro bisa digunakan sholat berjamaah, sholat jumatan untuk masyarakat luas siapapun. Selesai itu nyapa ngenteni sesuk bar subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang mari kita memperhatikan kehidupan ya. Sebelum kita ke arah yang arahnya pemilu, tapi artinya bukan pernikahan hamil dahulu. Ini sekarang kan model toh, tengkek biri, meteng dikek rabi keri. Kowe kok oleh istilah modele. Nek gak ngene ya gak laris. Kalau kita perhatikan kehidupan ya. Ini akhir-akhir ini saya jadikan materi ngaji saya karena saya pandang penting untuk lebih mendinginkan suasana yang mulai menghangat bahkan cenderung memanas. Orang bilang tahun politik, saya enggak suka karena politik itu pol-polannya idik-idik. Saya lebih senang dengan statementnya Ibu Bupati tadi. Jadi pesta demokrasi, katakan suasana yang gembira. Ini bukan pertandingan tapi perlombaan. Jadi suasananya itu gembira gitu loh. Maksudnya ngono. Nggih? Mbah rati reken aku ngomong. Kehidupan kita baik dari kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Akhir-akhir ini agak ruwet, rentet, mumet, agak prihatin. Ini tentu bagi yang mau berpikir. Penjenengan ketoke nyantai, penjenengan ketoke tenang. Soalnya penjenengan kan gak mikir. Kene apa gak mikir? Mungkin males mikir, wegah mikir, aras-arasan mikir, mungkin ra iso mikir. Soalnya saya kene iki ayu-ayu tapi oon. Jadi nek dijak mikir telat. Alhamdulillah, ini yang tadi sore ngaji bareng saya datang semua ini. Halo, halo sayang. Alhamdulillah, sore tadi saya di Campur Rejo, nggih, bareng karo ibu-ibu sebelah kene iki. Aku nengeri wonge. Toro buruk. Mari kita berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat beragama yang agama kita semuanya Islam. Saya bicara dalam konteks agama Islam tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain. Rasulullah bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba." Bada'al Islamu ghoriban, agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat waktu itu. Rasulullah dalam mengemban dan menjalankan Islam itu kijenan, gak duwe kanca, hanya ditemani oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, kemudian sahabat karibnya namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan saudara sepupu yang sekaligus menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bolone Kanjeng Nabi mok saiki hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah roto. Mulane Kanjeng Nabi kepencil, terasing dan dianggap aneh. Seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat. Aneh. Koyok wong waras hidup di lingkungan masyarakat yang gendeng kabeh. Misalnya penjenengan, niki waras napa mboten? Penjenengan kok terus dolan nggone rumah sakit jiwa yang di situ isine wong bento kabeh. Mesti penjenengan terasing dan penjenengan menjadi aneh. Seperti itu kondisi Islam di permulaannya. Kemudian Rasulullah memprediksi, meramal, wa sayaudu ghoriban kama bada', dan agama Islam ini akan kembali menjadi terasing, dianggap sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat seperti semula. Jamaah sekalian, perjalanan Islam itu sekarang sudah 1453 tahun. Karena tahun ini 1440 Hijriah. Sebelum hijrah, Rasulullah memperjuangkan Islam di Mekah itu 13 tahun. Berarti usianya Islam sekarang sudah 1453 tahun. Kira-kira yang diprediksi Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi apa belum? Menurut jenengan sampun napa dereng? Dereng napa sampun? Sing banter sampun napa dereng? Nek ditingali gebyare, nek ditingali tampilane, ditingali syiare, kadose dereng. Saniki malah rame kok. Ngapunten. Lek ningali rame nih solawatan ten pundi-pundi, ribuan jamaah, Islam belum terasing, Islam belum aneh, malah familiar, malah rame. Lek ningali rame nih pengajian ten pundi-pundi, malam ini ribuan tempat di Indonesia yang mengadakan pengajian, malah rame. Wong saya itu hampir tiap hari ngaji, satu bulan itu saya libur 2 maksimal 3 hari, sehari 3-4 jadwal. Jadwal saya 3 tahun ke depan sudah penuh. Malah rame kok. Ora pamer aku, nyatane ngono tenan kok. Islam malah rame, bukan terasing, belum aneh. ngapunten, bangunan masjid malah saiki napa tambah kathah? Tambah kathah. Wong sesuk masjid Mapolres Bojonegoro dilonceng kok. Satu desa bisa 3-4 masjid sekarang. Tiap lingkungan ada musala, madrasah diniyah, TPQ pesantren, tambah kathah. Apa maneh ana anggaran teko kabupaten, mbok santrine 3 nggih madrasah diniyah ngajukno proposal. Hati-hati bupati, ibu bupati, sekarang harus betul-betul selektif karena banyak yang dibisnis saiki. Di fiktif-fiktif nang santrine 3 dilaporno 300. Perkara kakean anggaran, mulane ora usah akeh-akeh. Diseleksi sing tenanan, pondokku jelas. Ya sing jelas-jelas ngono iku lho. Ya ngerusak to. Ngapunten. Loh, kalau dilihat dari tampilannya malah rame jenengan tak aturi. Yang berangkat umroh, orang Indonesia yang berangkat umroh tiap bulan itu ratusan ribu. Antrian jamaah haji yang reguler. Itu semua provinsi di Indonesia rata-rata sudah sampai ke tahun 2040 sekian. Saking rame nih. Malah rame. Wong saiki loh. Allahu Akbar itu gak cuma di masjid. Di jalan-jalan nih Allahu Akbar. Allahu Akbar ini saiki sak dalan-dalan. Allahu Akbar sekarang gak cuma dipakai takbirnya sholat saja. Demo lo pakai Allahu Akbar. Saya tuh sering ngisi ngaji di Mapolres, walaupun saya enggak masuk dai Kamtib Mas, tapi dai nasional. Saya sering ngisi bareng sama bapak-bapak polisi, sering dapat curhatan saya. Pak Kiai, saya itu jengkel sama orang-orang demo. Emangnya kenapa? Udah tahu kan yang mengamankan demo itu kami para polisi, yang menjaga demo itu kami para polisi. Lah mereka teriak-teriak takbir Allahu Akbar, melempari batu ke polisi koyok balang jumroh. Nah orang lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Apa dikira kita ini setan? Ya tak jawab. Nah, sampean rumah usah dadi setan apa ora aku yang pengguyu tahu ketilan kayak gitu. Nah kalau sampean muslim yang demo sana muslim, sana Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya jawab saja nyantai. Sami Allahu liman hamidah. Selesai. Maaf ya, orang sholawatan yang jelas-jelas muji Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ahno. Muji Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ahno. Senengane muji Syahrini. Muji Vanessa Angel. La haula wala quwata illa billah. Ya karena Ibu Bupati tadi Pak Kapolres juga sempat nyinggung berita hoax. Kan pernah viral kemarin, sempat viral berita hoax. Berita bohong, fitnah. Katanya ada 7 kontainer surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk pasangan tertentu. Itu bohong. Viral, tapi masih kalah viral dengan yang sekali coblos 80 juta. Aku yang mikir, apem kok larang meneh. Bahane teko opor anjene. Lah pengen datane komplit takok Pak Sunardi, apal sih. Itu kasusnya kan di Polda Jatim itu. Pak Sunardi apal ya. Coba ngomong-ngomong sing 20 juta bro. Ya Allah ya Karim. Lu mau saiki muji Kanjeng Nabi lo di bid'ah-bid'ah no. Senangannya muji. Ya gue mau Syahrini, Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, Tasa Rosmala. Rapal piye wong anak buah kok. Ziarah kubur di sirik-sirik no, jari nyembah patok, sing nyembah patok ya sapa? Mulane itu sekali-kali melok le ono wong ziarah wi, ki nyembah opo wi? Koplak mbok jadi terus-terus no. Ya Allah. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, mencakup semuanya, menaungi semuanya. Tidak ada perbedaan ras. Tidak ada perbedaan suku, tradisi, budaya. Agama Islam agama yang anti kekerasan, anti radikalisme, anti ekstremisme, anti terorisme. Agama yang sejuk, damai. Sesungguhnya itu yang diproklamirkan oleh Rasulullah. Maka namanya Islam. artinya berserah diri. Islam artinya keselamatan. Islam artinya kedamaian. Agama yang penuh kasih sayang. Tuhannya Allah yang Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Islam seperti itu. Lah sekarang kayaknya dianggap kalah keren sama yang berani petentengan. Kalau enggak berani petentengan kurang afdol. Kalah keren sama yang rainya angker-angker itu. Pokoknya nek gak wani tampil raine angker, kereng sangar, dianggap gak islami. Mulane sing rapate angker saiki do maca angker. Jenggot dhewe dawa padahal jenggote mok rolas. Lah nek wong arep ya pantes wong kowetel ketok ganteng ketok gagah. Nek jenggotmu mek rolas terang angin iso yiri. Ya karena dia menganggap bahwa wis pokoknya ngingu jenggot, jubahan, sorbanan kaya Kanjeng Nabi. Nek kok lali dhekne Abu Jahal ya ngono kuwi. Ya jubahan, jenggotan ya sorbanan. Lho lak padha beda. Jubahan, sorbanan, jenggotan, wajahnya cerah, indah, sumeh, ajer, berseri. Kanjeng Nabi, jubahan, sorbanan, jenggotan, wajahe angker, kereng, Abu Jahal. Ra iso guyu, Abu Jahal. Ngapunten. Ini gak ngono jarene gak iso mlebu swarga. Padahal lek panjenengan teliti Al-Qur'an. Alah nek potong ngamurangi rokok bereng. Takei matenge wae. Menurut Al-Qur'an, siapa yang layak menghuni surga? Sopo sing pantes manggon swarga? Maaf. Apakah orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDII atau orang FPI atau organisasi apalagi yang pantes mlebu swarga? Apakah wong PKB, wong P3, PBB, Gerindra, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Berkarya, Nasdem, PKS, Perindo, PSI, rapal piye wong apa pemilu kok rapal ya. Warga negara yang baik kok. Sing pantes mlebu swarga apakah pendukungnya Pak Prabowo atau pendukungnya Pak Jokowi? Standarnya bukan itu, Bro. Menurut Al-Qur'an bukan itu standarnya. Al-Qur'an dengan tegas bikin undang-undang uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia, anak siapapun, apapun latar belakang, apapun status sosialnya, apapun ormasnya, apapun partainya, siapapun calon presidennya, asal bertakwa, surga tempatnya. Ukurannya itu. Lah nek ora takwa mbok sapa wae dadi apa wae bolone sapa wae ya ora iso swarga. Mulane boleh berbeda pilihan tapi jangan bermusuhan. Baju boleh, ormas boleh berbeda, partai boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan wajib dijaga. Setuju? Nyuwun pangapunten. Dalam hal ini kita harus punya prinsip lana capresuna walakum capresukum. Lana calekuna walakum calekukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu. Bagiku calekku, bagimu calekmu. Kita harus aktif. Jangan sampai golput, tak elok. Harus berpartisipasi. Melu, harus punya pilihan. Tapi kalau berbeda dengan pilihan orang lain, tidak usah bermusuhan. Setuju? Saya ingatkan ya. Dalam hal ini misalnya untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Sampean yang suka sama Pak Prabowo, jangan memfitnah Pak Jokowi. Jangan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Jangan menghujat Pak Jokowi. Demikian pula sampean yang suka sama Pak Jokowi dan Al-Mukarram Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sampean jangan menjelek-jelekan Pak Prabowo. Jangan mengelek-elek Pak Prabowo. Gini, lek sampean elek-elek. Mau Pak Prabowo Sandi, mau Pak Jokowi Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, mohon maaf, dosa sampean tambah akeh, tambah numpuk, tambah menggunung, padahal sampean ngerti, dosa nang menungso. Wis sampean senajan istighfar ngantek lambemu merotoli, lehmu tobat ngantek ngentek no tesbeh pitulikorewu, sujud-sujud nganti batukmu benjut. Njaluk sepura nang Gusti Allah gak kira disepura Gusti Allah. Lek sampean gak njaluk sepura nang gone wonge dhisik. Lek nek sampean elek-elek Pak Jokowi, elek-elek Pak Prabowo, sampai mati potong amurangira petuk karo wonge. Soapan nek njaluk sepuro aku takok saiki. Mangkane jogon cangkemmu ya. Saiki ora mek cangkem tok, drijimu dijogo. Awas. Jajal aku takok. HP-mu sedina mbok tutuli ping pira? Kuwi akeh manfaate apa akeh mandorote? Akeh ganjarane apa akeh dosane? Mareni. Oh, kulino taltul-taltul. Saiki gak enom gak tuwek kok. Ayo kita berprinsip pada Islam yang ada di Indonesia, Islam ala wali, Islam tuan rumah di negeri sendiri. Dengan metode dan prinsip dasar yang tadi disampaikan oleh Bu Bupati, Ibu Bupati tadi. Ngapunten. Para wali berhasil mengislamkan Indonesia. Bahkan satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting dan boleh tepuk tangan. Masuknya Islam ke Irak melalui perang. Islam masuk ke Rusia melalui perang. Kok Rusia? Loh, Rusia itu Islamnya lebih dulu daripada Indonesia. Islam masuk ke Rusia itu abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad radhiyallahu anhu. Mbah sama nek dijak cerita ngene iki modele ra mudeng kok. Islam masuk ke Indonesia ini sudah abad ke-14. Islam masuk ke Indonesia ini udah terlambat. Mangkane wong Indonesia iki gayane lah apa-apa terlambat, apa-apa molor. Acara iki undangane jam 7, praktekke kiyaine ngaji jam 10. Ya kenapa? Ya karena memang Islam masuk ke Indonesia iki telat. Mulane wong Indonesia lek nggih acara opo e gayane telat. Pak Dr. Ubed niki apal, undangan Basul Masail jam 8, praktekke berasar. Kenapa seperti itu? Karena Islam masuk ke Indonesia ini telat. Lebih dulu masuk ke Rusia. Abad ke-7 udah masuk ke Rusia. Abad ke-14 baru masuk ke Indonesia. Saman lek krungu ana wong maca hadis Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anggitmu Imam Bukhari iki wong Banjarejo. Anggitmu Imam Bukhari omahe kali ketek ngono. Imam Bukhari wong Rusia. Bukhari Rusia perawi hadis. Bukhari Banjarejo paling dodol sego goreng. Oh, malah dodol pentol jare. Islam masuk ke Spanyol melalui perang. Pengarang Alfiah Ibnu Malik wong Spanyol. Dudu wong kanor. Ya apa itu dodol kerupuk bareng. Merasa ngerweti wong ngaji wae. Eneng modele kok. Mangkane ya, rungokno to. Lek wong kene ya pas karena apa-apa telat apa-apa telat apa-apa telat sing dikek ukuran iku WIB. Waktu insya Allah berubah. Harusnya sing bener ku WIT, waktu itu tepat. Polisi nggak acara molor. Tapi bagaimanapun kita harus upload, kita harus salut untuk Mapolres Bojonegoro. Subhanallah, ini bukti bahwa Mapolres Bojonegoro sangat memperhatikan pembangunan spiritual. Sering beliau di bawah kepemimpinan Pak Kapolres ini bikin acara-acara pengajian, istighosah macam-macam. Makanya roto-roto anggota Mapolres Bojonegoro yang muslim apal Asmaul Husna, apal Yasin. Kan sama ono macam-macam. Taman numpak sepeda motor jalan raya ranggo helm pas ono razia, kowe maca ayat kursi, rangiro mempan. Nah, polisi ini apal Yasin kok. No. Terima mbok wacano ayat kursi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Para wali berhasil mengislamkan Indonesia dengan cara damai, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan. Karena para wali tidak hanya menggunakan intellectual quotient saja, tapi dipadu dengan emotional quotient. Wis gak ngerti ya wis pokoknya manggut-manggut ngene aku ben lega. Jadi sunnah propeti yang disebut dengan syariat dipadu dengan adat istiadat. Ini agama, ini budaya. Ini islami, ini tradisi. Ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan. Sampai saya ini terawat tradisi ini, termasuk Haji Soko ini. Merawat tradisi Islam di Indonesia yang merupakan Islam Arab Alawali, Islam tuan rumah di negeri sendiri, akar pemikiran Islam di Indonesia. Dulu tentrem enggak ono apa-apa. Mulai rontok geger kesroh ikan mergono kelompok sing nganyar-nyar sing resek-resek. Asli ini wongi ora akeh, mau saiti tapi resek. Makanya tolong saudaraku, dulur-dulurku, kalau ada kata-kata sing enggak genah, kata-kata sumbang, enggak usah direken. Halo. Iki kok usung-usung panganan ya cah geget ya mang. Astagfirullahaladzim. Padahal acara ini sing gawe polisi kok iso gak aman. Wis menengo Pak Kasat sampean ning kono njogo bocah sing usung-usung panganan. Ya Allah, ya Allah. Jadi tidak dipertentangkan tapi dipadukan, dijodohno. Wis ngene ae wis. Jadi menyelami masyarakat ini modele piye? Coba Kanjeng Sunan Derajat ini mulangi santri neng, we ojo kalah karo kodok. Lho wong kok ora oleh kalah karo kodok. Maksudnya gimana? Wong kodok ini dikei nikmat terus do ngaji yo. Bare oleh udan kaline banjir agung ngene. Kodok dirungokno ngaji tenan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Kodoke kok ngalah rene? Ngapunten ngapunten. Ngene iki wong sing ora seneng ya dianggap ndagel ngono jare. Sing ora seneng nek aku ora tau ngurusi cangkeme wong ngono kuwi. Orang ngaji itu kan punya metode sendiri-sendiri to. Tujuannya iki sing penting piye carane menyadarkan masyarakat. Nek aku mulai dulu saya punya prinsip ngomong saya itu tugasnya nyenengno wong ben gelem ngaji. Nanti kalau sudah bisa ngaji gilirane kiai-kiai sing tenanan. Aku kan rapat tek kiai. Aku ya padha karo sampeyan-sampeyan. Mulane nek ana sing ngelokno ora seneng, ya wajar pancene ngono tenan. Berarti sing ngelokno kan luwih pinter timbang aku, cuma ora payu ngono ae mokan. Aku wong simpel kok. Nyatane sing diundang kok aku ora dhewe aku yang ngono tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sunan Giri ya. Kowe tiru tawon. Lha wong kok dikon tiru tawon? Ternyata diteliti tawon ketika terbang itu bukan cuma geremeng enggak, ternyata dia zikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Gak percaya nyekelo siji templekno kupingmu rungokno engko nek kesetrum mesti cangkemmu dadi sound system ya Allah mesti dengarkan sapi. Lho nek ngulangi lho mek trimo ngono. Lho wong kok kon ngrungokno sapi. Sapi bar dikei mangan, bar dikei ngombe syukur. Alhamdulillah. Ayo muni persis wae. Bebek selalu bertasbih kepada Allah. Nek krungumu emok itu bebek subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme dan mempunyai jiwa Pancasilais, dijak tahlilan. Wong tahlilan yo nasionalis Pancasilais, ternyata betul. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad, itu ketuhanan yang maha esa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ketuhanan yang maha esa. Makanya wong tahlil sing paling akeh kan wong diarani tahlil iku la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo ana sing khusuk tenanan, yo ana sing tahlil ganda campuran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasane iki tahlile wong kudungan. Tahlil ganda campuran. Maksudnya tahlil campur rasan-rasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak Ti jadi pegatan toh. La ilaha illallah. Ini pancene sing rang genah ya Mbak Ti dhewe kok. La ilaha illallah. Padahal sing lanang iki wong ya apikan wis ngalah karo Mbak Ti. La ilaha illallah. Mbak Ti anggere petuk wong ya celemar, cemer lambene kaya ngono kok ra wae. La ilaha illallah. Ini jenenge tahlil ganda campuran ini, tahlilan campur rasan-rasan. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Wong sing melu tahlilan itu manusia semua, adil beradab, adab api-api ketemu salaman, rangkul-rangkulan, pemana sing wedok ngono kae jabat tangan, beradab pakaiannya api-api nutup aurat. Malah saiki ibu-ibu do seragam. Kalau dereng nate ngertos ana jamaah tahlil ibu-ibu nganggo BH tok, urung tau ngerti aku. Beradab. Tiga persatuan Indonesia bersatu wong tahlil apapun etnisnya, apapun tradisinya, dadi siji. Makanya setiap lingkungan kalau ono jamaah tahlil mesti rukun. Kalau setiap lingkungan ada jamaah tahlil, demi Allah Indonesia tidak akan bisa dipecah belah, tidak akan bisa dimusuhi oleh siapapun. Keutuhan Indonesia akan tetap terjaga mergo wonge rukun. Ngono lho. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, rakyat yang tahlil. Modelnya nganggo sistem kerakyatan yang memimpin hikmat kiai, ustad, bunyai, ustaga. Dereng nate ngertos kula lonte mimpin tahlil urung tau krungu aku. Soalnya nek kuwi ora hikmat, hikmat tok sing mimpin. Kebijaksanaan, yo bijaksana wong kiai ustad tok dalam permusyawaratan. Nanti kalau ada problem melalui jamaah tahlil pasti dapat solusi. Musyawarah kok tahlilan kuwi. Perwakilan. Iya, kalau undangan ya perwakilan, satu keluarga satu saja yang berangkat. Budal kabeh yo bangkrut sing ngundang. Pemane wonge terongoan-terongoan ngono kae. Nah, lima keadilan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditanamkan seperti itu, para wali itu paham kultur masyarakat Indonesia beda dengan masyarakat Arab, maka gaya berdakwah di Indonesia tidak menggunakan gaya Arab tapi tetap menggunakan gaya Indonesia karena kultur masyarakatnya berbeda. Aku ngimbangi bupati, wong bupatine ngene aku yo melok ngene. Ora bupati tok sing duwe jam aku yo duwe. Ora bupati tok sing duwe urusan aku yo duwe. Bupati sesuk ngantor aku yo ngantor. Amoh yo wis. Oh le Bu usulane aja ndeleng jam to Bu, engko ndak diwisi ngajine Bu. Me Pali izin Pali, Pak Haji Ali njenengan sabar. Kene gak kiai rondok kumat rangira wani ngomong ngene iki. Kalau masyarakat Arab itu kulturnya mantan Yahudi, mantan Nasrani. Sementara masyarakat Indonesia itu kulturnya mantan kepercayaan, mantan kelenek. Kelenek iki ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojoan, Mak Lampir, Nene Pelet, Gerandong, Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain. Maka gaya berdakwah di Indonesia tidak menggunakan gaya Arab, tapi gaya Indonesia. Dipadu dengan adat, sorry ya, beda tempat, beda gaya. Nek jerene wong kene, seje desa mawa cara. Iki nek cara nang ndi-ndi aku ngaji ngene iki, eneng kopine, eneng jaene. Ngombene akeh. Tur nggone erek ora adoh ngono kae. Tapi gayane Polres Bojonegoro kan ngene iki. Ya saya harus menerima memang ini gayanya. Dadi rumangsane wong ngomongnya ora sereten. Wong Kasat Bin Mase orang genah pisan. Mutasi dan Kasat Bin Mase dan ora tanggung jawab iki. Telat mau sing dipikir apa? Beda acara, beda gaya. Sorry ya, gayanya orang upacara sama gayanya orang namu silaturahim harus berbeda. Gayanya orang masih jadi pasien nanggone dokter harus berbeda lagi. Jenengan tahu ngertos upacara bendera? Jawab sayang, ngertos upacara bendera? Oke, misalnya upacara bendera tingkat kabupaten di alun-alun Bojonegoro. Yang jadi inspektur upacara adalah jabat tertinggi di wilayah itu. Bupati jadi inspektur upacara. Nah, di depan bupati itu ada namanya komandan Pol PP. Misalnya jadi komandan upacara. Walaupun Satpol PP tiga upacara, gaya nenek ngomong nonggone inspektur walaupun inspektore bupati kudu bentak-bentak. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Bupati gak oleh tersinggung. Gayane upacara, engko nang tersinggung. Kurang ajar, kowe apa pangkatmu? Satpol PP nyentak bupati, gak oleh. Bupati dibentak kayak gitu, nyantai. Laksanakan. Anjane bupati iki wis koyo mau sambutan ya ringkes tegas. Nek sambutannya akeh-akeh gak pantas. Pantese bupati iki nyumbang. Dadi dibentak karo Satpol PP, jawabannya apa? Laksanakan kalem santai. Udah jawab kalem santai masih dibentak lagi sama Satpol PP. Siap. Laksanakan. Ya kudu ngono pancen gayane upacara. Mosok dadi komandan upacara dikandani inspektur. Laksanakan. Insyaallah Bu, nyuwun pangestunipun nggih. Komandan koplak iki jenenge. Beda lagi ketika Satpol PP sowan ke kediaman bupati. Gayanya jangan seperti gaya upacara. Misalnya mau bikin acara di kampungnya, terus mengajukan proposal njaluk bantuan. Kok nganggo gaya upacara? Bupati, iki proposal, njaluk duit. Ya dijotosi Kapolres engko Satpol PP. Ya kudu mohon izin Ibu, kami dari desa ini mewakili panitia mau mengadakan event pengajian, butuh dana Ibu, ini mengajukan proposal mohon bantuan untuk Ibu. Kudu ngono. Skadung. Rungokno to. Demikian pula perintah agama. Musafahah itu perintah dalam agama, anjuran dalam agama. Tasofahu yadhabil ghilla an qulubikum. Bersalam-salamanlah kalian, maka namanya dendam, kebencian, kedengkian akan hilang dari dada kalian, akan hilang dari hati kalian. Tapi beda daerah, salamannya beda, gayanya beda. Taman tak dituhno ya. Wong Iran iku nek salaman, do karo Indonesia. Indonesia nek salaman kan tangan pada tangan ketemu ngene. Lek santri nang kiai salaman, ora mek tangane tok, nyucup tangane, cucup wolak-walik wolak-walik wolak-walik, tapi ra nang apa-apane. Wolak-walik wolak-walik. Makanya kalau dulu saya ya biasa ketemu salaman salaman salaman salaman. Nek akhir-akhir ini bukan berarti enggak mau. Coba ya, Habib Syekh mboten kerso, Habib Lutfi mboten kerso, alim-alim niku mboten kerso, bukan berarti gak gelem. Cuman gak ngrasakno kok. Kesel. Kelas saya sing cilik ae lho, apa maneh beliau-beliau yang besar. Saya yang cilik saja ngun. Oh, salaman kabeh kemeng bro anggitmu gak kemeng. Akhirnya konsentrasi iso bubar, apa ngaji lu malah gregeten karo wong. Tapi gak ngono, wis dikawal karo polisi, karo tentara, banser sak pirang-pirang. Sing nyerobot nyeruduk-nyeruduk. Wedok-wedok lho sing ngeyel-ngeyel biasane. Modele nek ketok aku iki gemes ngono modele. Saman gak ngrasakno itu capek, kesel. Bukan berarti gak mau, bukan berarti sombong. Musafahae pakai hati. Jin komandan, ya meskipun saya kayak gini tapi kalau kemana-mana ada pengawal. Banser. Loh. Lah nek bupati, presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai yo dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Banser. Maaf Pak Dandem. Dorengnya sama, cuma bayarannya sing ora padha. Malah kalau tentara itu apa bintangnya mentok 4 jenderal itu. Banser bintangnya 9. Sak ndure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya mek 7. Banser 9 bintangnya. Jombok remehno. Wes, ngene apa ngundang penceramah ku adoh-adoh tambah sing teko rapate akeh. Ngundang penceramah lokal jamaah sak mene akeh. Ora-ora nek kalah rame orang ngira. Coba ngomong bayare murah. Yo RT-mu kok ngenceramah nek pengen murah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lek wong Arab salamannya beda gayanya. Tangan ketemu tangan, pundak tengen ketemu pundak tengen, del, pundak kiwa ketemu pundak kiwa, del, gabyuan, cucu-cucuan. Keakraban. Loh, di Iran beda lagi. Orang Iran itu salaman simbol keakraban. Tak lamanya orang Iran, tangan kiri pegang kepala. Tek. Nah, kemudian jari tengah tangan kanan, driji yang paling gede, iki ngetak mbon-mbonane, cerok. Ndak marah itu simbol kehormatan dan keakraban. Jadi ketemu orang itu kalau salaman pegang kepala pakai tangan kiri. Tek, terus cetok. Temune ya, tek, cetok. Lambang keakraban, tek, cetok. Jangkep wong 100, bludrek kumat. Tek, cetok. Beda, Eropa beda lagi gayanya, cipok-cipokan. Ayo saiki sampean ketemu Pak Kapolres salaman nganggo gaya Iran. Ayo praktekno. Ketemu Kapolres pegang kepala pakai tangan kiri, tek terus ketak, cetok. Nyonyor kowe. Bukan salah salamannya, tapi salah gaya. Paham? Salaman anjuran agama, tapi gayamu sing salah. Ngono lho. Mengucapkan salam itu kalau santri ke kiai mesti kalem, santun sambil menunduk. Assalamualaikum. Santri ke kiai. Assalamualaikum. Yang biasa. Assalamualaikum. Ini gayanya orang Indonesia yang berbudaya, yang memegang teguh adat istiadat adiluhung budaya nih. Assalamualaikum. Orang Indonesia, orang Arab beda lagi. Salamannya orang Arab itu dengan nada tinggi, salamnya dengan nada tinggi, mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Orang Arab. Ayo, sampean ketemu Kiai Sepuh, salam nganggo gaya Arab. Dal wae praktekno. Assalamualaikum, Ye. Yakin gak kira dijawab. Soalnya Kiai ini mikir, cah iki bento mulai gak apan. Bukan salah salammu, tapi yang salah gayamu. Kenapa Amrozi dihukum mati? Kenapa Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, tapi salah gayanya. Gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, diterapkan di Bali, resiko hukuman mati. Indonesia punya gaya sendiri, bro. Makanya Pancasila. Nah, waktunya wis lewat iki. Ya, makanya wis to menang-menang sampean. Ayo sing penting kerukunane tetap dijaga. Jadi warga negara yang baik itu juga bagian dari ibadah. Sama sekalian, saya jadi teringat perbedaan itu sunnatullah. Gak mungkin bisa kita hindari namanya perbedaan. Aku yakin sing tekono kene iki lho kabeh gak ngira mbiyen milih Bu Anamu Awana. Nggih apa mboten? Aku ngerti sing ora milih lho kae wong e kae. Ora mungkin kabeh milih, gak mungkin. Pasti ada perbedaan. Makanya kalau tidak disikapi dengan yang tadi disampaikan oleh beliau, kedewasaan dalam bersikap. Sekarang beliau sudah menjadi ibunya masyarakat Bojonegoro dan insya Allah beliau tidak akan membeda-bedakan. Ini yang dulu mendukung saya, ini yang dulu tidak mendukung saya. Semua sama, karena semua adalah warga saya, semua adalah rakyat saya. Demikian pula sampean, walaupun kemarin sampean enggak mencoblos beliau, sampean wajib menghormati beliau karena beliau adalah pemimpin sampean, ibu sampean yang wajib dihormati, wajib dipatuhi. Paham? Ngono. Wes kok. Kok terus ae. Yo wes, engko kapan-kapan disambung maneh. Jaga ketertiban, maka lakukan ibadah sesuai dengan porsi, sesuai dengan profesi. Oke, tak tambah setengah jam. Karena bupati geremeng ya wes, ora melok bondo ae kok. Lakukan menengo-menengo, ora ngerti yo bar ngene aku mbok dikeki apa ngono kok. Lakuk menengo. Ibadah itu sesuai dengan porsi. Ibu sayang, jangan pulang dulu. Bentar sayang, ini penting. Jadi ibadah yang berpahala tinggi itu memang sesuai dengan profesi. Ini sering saya sampaikan di mana-mana, sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau kiai ibadahnya apa? Ya pengajian, wiridan. Kalau guru ya intisyarul ilmi, mengajar, menghilangkan kebodohan. Kalau pedagang ya dagang yang jujur. Kalau TNI ibadahnya apa? Ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI sebagai pilar utama. Kalau polisi ibadahnya apa? Ya keamanan, Kamtibmas. Bagaimana wilayah hukumnya kondusif. Ganjarannya paling gede. Makanya aja diri. Lainnya saiki polisi kon poso kabeh. Wis pokoke polisi sak Bojonegoro pun dina poso. Akhirnya ana wong laporan. Lapor Pak, beda motorku hilang. Aku lemes seurusi dhewe. Iki malah posone polisi gak diterima sama Allah. Dia puasa tapi wilayah hukumnya gak aman kok. Makane polisi iki poso arang-arang gak apa-apa. Senengen Kapolres wis males poso diomongi ngene. Yang penting wilayah hukumnya kondusif, keamanan terkendali. Ini pahala polisi paling besar. Ngono lho. Karo piye carane supaya ora ana cegatan? Kok cocok, maksudnya rauno cegatan ini berarti masyarakat sudah sadar hukum, gak mek terima taat hukum, tapi sadar hukum berarti sudah gak ada pelanggaran. Anggitmu rauno cegatan ini gak heleman di jarno, gak duwe SNK di jarno, anggitmu polisi bento tapi itu demi kelancaran lalu lintas, demi keamanan sampean. Kenapa harus pakai helm? Sorry ya, dasmu wilarang regane bro. Polisi-polisi ini ngangkon-ngangkon helm ini ngemandasmu. Kowe pinter kaya apa? Wis ra trimo S3, S9 kaya HP. Kowe nang terus tiba sret, tail gegar otak. Ya karek. Piye man wong kok ra kene. Nah saiki wis. Lek pejabat mulai kepala desa, camat, bupati, ibadahnya apa? Asetempelu wat tanda tangan wal kebijakanku ana mara apa ini proposal ibu Apa? Mun pesantren. Kene pulpen. Rata-rata stempel cetok. Nah iki badai bupati. Ya wis ngene rata-rata cetok. Aja kok ya tak tanda tangani, tapi nek cair aku 20%. Enggak, sing bener ya kaya bupati. Apa? Badhe bangun pesantren. Nanti gane ten Kanor. Desane apa? Simorejo. Loh, gane Pak Anwar Zahid to? Nggih, Ibu. Kene pulpen kene. Rata-rata. Sik. Piro anggarane sing diajukno? 500 juta. Cukup. Santri sakmono akeh 500 juta. Ya wis tak tambahi sak M. Meret-meret. Menengo kowe. Ora ngerti wong ngrayu to. Meret-meret cethok. Nah, ngono. Ya maksudnya yang lain itu kan dana pribadi. Lek wong sugih ibadah apa? Nyumbang. Ayo banter. Tirokno pisan kas sing buanter wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe. Gila niku tau ditamoni wong sugih. Aku ngarani sugih mergo kendaraane. Mobile kuwi 3M. 3M iki mumet-mumet mencret. Mobil wis di atas itu kan wis wong sugih to. Wong mobil Rubicon, Range Rover. Kowe ngira ngertimu tosa karo pickup itu. Iki wong sugih tenanan. Begitu saya ajak keliling kan pas bangun iki lantai 3 untuk Madrasah Diniyah. Yang putri itu komandan, ngerti di depan rumah yang belakang itu. Sekarang lantai 3 Ibu Bupati. Di lantai 3, menengok kowe. Modele kok usi liri ngono modele kowe. Kowe nek pengen ya kowe sing ceramah kok. Gitu saya ajak keliling dia tahu terus ngomong, "Aduh Pak Kiai, kula dongaaken mugi-mugi bangunane cepet dados." Aku yang ngomong, "Aku ora butuh dongamu. Wong sugih kok ndongakno. Wong sugih kok ndongakno ngerusak hadis." Lha ora ngerusak hadis piye wong hadise jelas, "Qiwamud dunya bi arbati asya." Iki hadis lho, sahih lho ya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. 1. Bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Oh berarti ibadahnya ulama pakai ilmu. Ya. 2. Bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat ibadahnya pakai keadilan, kebijakan. 3. Bi sakhawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Wong sugih ibadahe loman, nyumbang. Lagi kok ndongakno, ngerusak hati sih. Sing ndongakno iki melarat-melarat ngene iki. Bidakwatil fuqara. Kowe aja mangkel, kowe nek sugih nggonmu nang kono ora nang kono. Ora usah mangkel. Dengan doanya orang-orang fakir, iki bagian donga. Mulane saya sering sampaikan, wiritane wong sugih ya ora kok ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ora ngono wiritane wong sugih ora kok ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Kok ramil gak usah langsung Qadim. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Bukan itu wiritane wong sugih dudu ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Mboten wong sugih wiridane gak ya sami'u ya basir, tapi ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya boto ya wesi, ya koral ya kayu, ya pintu ya cendelo, ya cek ya giro, ya rekening ya transfer. Cok salah. Wong sugih ya sami uya basir. Ya semenu ya pasir. Makane opo ae lek kepengin berhasil komponen ini harus sinergi. Sinergi harus itu, harus itu. Rasulullah berhasil diantaranya ditopang oleh 5 kekuatan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah binti Khuwailid. Abu Bakar Siddiq, orang tua yang arif, solih, bijaksana. Organisasi atau kampung biaya le ono wong tua sing disungkani, mesti sing ngapain nakal sungkan. Hehe, ojo mendem no konuan yang wong kui. Le tak ono kaya sing kulino kali. Sungkan. 2, ada Umar bin Khattab, pendekar, jenderal, gagah, berani, tegas, adil. TNI Polri-nya harus ada, harus sinergi. Harus ada. Yang ketiga Utsman bin Affan, santri soleh, ekonom, kaya, loman, sugih, loman. Nek sugih tok tapi medit atok mati. Ngerweti wong ngono. Bener sing melarat iki ngomong bener. 4 ada Ali bin Abi Thalib, pemuda, jenius, kritis, cerdas. Jenius, cerdas, kritis. Pemudanya makanya harus ada kaderisasi, ada regenerasi. Yang kelima, Khadijah binti Khuwailid. Wah, istri setia yang selalu menopang perjuangannya. Perniagaannya semuanya dipertaruhkan untuk Rasulullah. Waktunya, tenaganya, jiwa raganya, bahkan bila perlu nyawanya. Ingat Bapak, di balik laki-laki sukses, pasti ada perempuan tahes. Tapi hati-hati, biasanya kalau istri sukses, suami suka stres. Sorry Pak Ali. Beliau juga pengusaha sukses, podo sukses, cuma ini juga gak enak, jarang ketemu. Bupati karo garwani jarang ketemu, gak enak gini. Yang tak tanya tadi, Pak Jali, berarti jenengan seminggu sekali pulang ke Bojonegoro? Ya, tunggu instruksi. Tunggu instruksi. Kalau gak ada perintah yang gak turun, ya enggak. Rumangsamu penak dadi koyok bupati ini. Bebannya menengo-menengo. Aslinya kita yo senasib Bu, aslinya. Moh. Jadi ini harus kompak kudu kabeh. Makane kula sering ngomong, ape bangun masjid ana rapat wong 10 kok kiai kabeh sing rapat. Yakin ra ngira dadi bangunan masjid. Ra ngarah dadi. Wong 10 kiai kabeh rapat ape bangun masjid. Sitoke maca Quran, sitoke buka kitab golek takbir, sitoke muter tasbih wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri wer. Ora ngira dadi masjid. Apa dipikir bangun masjid cukup Allahu Akbar menara mudun glodak ngono. Ra iso. Ana kiai sing bagian donga, ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah, ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah. Ngono ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin, ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin. Ya latif ya latif, ya latif ya latif, ya latif ya latif, ya latif ya latif, ya latif ya latif, ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Ya dana teko bupati, ya dana teko bupati, ya dana ya dana ya dana ya dana. Itu kasih kiai. Harus nang kok wong sugih ada orang kaya sing bagian pendanaan, pengusaha bagian pendanaan, ada pejabatnya. Bagian perizinan, rekomendasi, ngono, ono keamanan nih, TNI Polri, ya ono wong melarate. Kowe bagian apa? Tenaga. Lha saiki duwe eneng, material eneng, ora ono sing garap sapa sing ngapa garap. Makanya aja ngremehno ngene-ngene iki. Iso dadi bupati mergo sing nyoblos yo ngene-ngene iki. Sing dadekno ngene-ngene iki. Makanya siapa yang terpilih itu yang mayoritas didukung oleh wong melarat. Mesti dadi rangira ora. Makanya saya ternyuh begitu bupati datang surat sewalaman kabeh bupati berarti kayak duwe mbah orang nunggu pokoke. Nah ini kan bukti kecintaan betapa beliau itu enggak wis enggak terus ning rati bene dadi bupati terus kemenye. Enggak, setahu saya sebelum sama sesudah ya padha wae. Padha wae berubah ya antem enggak berubah. Sopo sing wani ngene gak aku. Aku wis dipesen karo Pak Dr. Ubed bareng kae. Ewangi lho beres. Eh wangi saksine kae. Terus saiki aku mbokae apa? Eh wangi lho iki. Eh ngapunten. Iki enake ngaji karo dulur dhewe. Sampun jam 10:30. Pak Kapolres mohon izin, saya besok pagi ada agenda. Jadi untuk launching Masjid Mapolres mohon izin. Ya kalau kepengin ya kapan-kapan ngundang lagi. Lah wong gak terima dimanfaatno yang gitu apa? Bukan berarti besok saya harus mengantarkan anak saya ke pesantren pagi, janjian sama kiainya, terus malamnya saya ke Surabaya, Pak Sunardi, saya ke Surabaya lagi. Ada ini Mapolres banyak yang sudah kontrak kerjasama dengan saya. Ya terkait dengan mendinginkan suasana. Wong sing ape petentengan ini tak ajak model ngene iki kan malah no asale gak takuan, kowe oleh apa? Jajir, saiki sampean gering no rumah sakit sing nilii Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tak tonggomu tuh sing nilai, lah iya. Makanya ojo gara-gara beda pilihan caleg, terus sampean gak rukun karo dulur, gak rukun karo tonggo. Nah alam kubur sing ditakok ora kok man capersuka, gak. Tapi man ikhwanuka, sopo sing dadi sedulurmu kuwi sopo. Kabeh dulur, kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Indonesia dikaruniai pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang membawa manfaat dan barokah kemaslahatan untuk bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan pemilu ke depan diberikan kelancaran, kesuksesan, keamanan. Paling tidak kita bercermin dari Pilkada Jawa Timur dan Pilbup di Bojonegoro yang bisa berjalan dengan lancar, sukses, sejuk, damai, aman, kondusif dan terkendali. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wasilatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha gagah dan maha perkasa, wahai yang maha sempurna dan maha bijaksana, Engkaulah penggenggam alam semesta ini, ya Allah. Engkaulah pemilik kami, bangsa Indonesia. Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, ampuni kami seluruh masyarakat Indonesia jikalau terjadi azab, bencana, musibah, malapetaka karena dosa-dosa yang kami perbuat, ya Allah. Melalui majelis yang mulia, melalui majelis yang mulia malam hari ini, kami hamba-hambamu memohon kepadamu, ya Allah, gantikan segala kemaksiatan dengan ketaatan di jalanmu, gantikan segala kelemahan dengan kekuatan, gantikan segala kemalasan dengan kesungguhan untuk menjalankan ibadah kepadamu, gantikan kehinaan bangsa ini, engkau balikkan menjadi kemuliaan di sisimu, ya Allah. Engkaulah penggenggam alam semesta ini, engkaulah yang mengatur segala kehidupan di dunia ini, ya Allah. Karuniakan kepada kami, bangsa Indonesia, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Karuniakan kepada kami hati yang jernih, hati yang bening, hati yang saling mengasihi karenamu, hati yang saling mencintai karenamu. Hindarkan dari kami segala macam bentuk permusuhan, jauhkan dari kami kebencian, jauhkan dari kami dendam, jauhkan dari kami sifat-sifat hasud, jauhkan dari kami sifat kesombongan. Ya Allah, tautkan hati kami dalam persaudaraan karenamu. Ya Allah, tautkan hati kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam persaudaraan karenamu. Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia. Ya Allah, selamatkan kami bangsa Indonesia dan jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ya Allah, istiqomahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia. Allahumma ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanya kepadamu ya Allah kami berharap, hanya kepada ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepadamu ya Allah kami mohon perlindungan. Ya Allah, jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepadamu, jangan biarkan kami mohon pertolongan kecuali cukupkan mohon pertolongan kepadamu, jangan biarkan kami mohon perlindungan kecuali cukupkan dengan perlindunganmu. Ya Allah, jangan rendahkan kami dengan hinanya dunia, melainkan berkahilah seluruh rizki yang kau berikan kepada kami sebagai bekal untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini, dan bekal untuk menghadapmu, bekal untuk menghadapmu, bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kearifan dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang kau beri amanah untuk memimpin daerah dan negeri ini. Ya Allah, karuniakan kesungguhan agar beliau-beliau bisa menjalankan amanah, karuniakan pula kesanggupan agar beliau-beliau para pemimpin kami mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapanmu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah dan khilaf saya Anwar Zahid yang dhaif, yang fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.